Untuk Anda di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan YSKFAM Jogja, antusiasme Anda luar biasa. Beberapa SMS juga sudah masuk di 0816-924-924. Boleh juga nanti Anda telepon langsung sekarang ya di 0216-33-9160. Nih Bang, kalau tadi ngomongin kepiting, kata Pak Ardiono di Surabaya gini, Bung Kavi, asal nggak keliru aja, nanti yang dikupas orangnya lagi bukan kepitingnya. Siapa dulu yang ngupas? Gawat. Kita ke menelpon dulu ya Bang. Pak Iwan, selamat sore. Selamat sore. Silakan dengan Bang Kavi. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore Bang Kavi, aku mau nanya nih. Aku setuju dengan apa tadi ya, unexpected service tadi. Jadi kita memberikan surprise buat customer. Tapi biasanya kan kecenderungannya gini. Setahu saya, service itu sendiri kan secara tidak langsung akan menambah cost of operasional. Padahal kalau kita pikir kita sebagai produsen yang menjual produk yang kita tidak mengharapkan additional service, otomatis kan price kita akan semakin, selling price kita kan semakin lebih murah gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah nanti begini Mas, saya pernah punya pengalaman, saya naik satu maskapai penerbangan regional, dia melakukan kesalahan terhadap saya, jadi waktu itu pesawatnya kalau nggak salah penerbangan sebelumnya delay dan saya harus connecting, dan dia memberikan surprise kecil buat saya, tapi buat saya itu sangat berarti. Jadi dia bilang begini, wah Pak, saya tahu Anda pasti capek sekali katanya, apalagi penerbangan Anda ini delay. Gini deh, saya tahu Anda sampai Jakarta akan malam, dan wah, di Jakarta kan taksi susah ya. I give you a priority, put the priority tag in your bag. Jadi saya bilang, wah ini udah satu surprise kecil tapi unik gitu. Nah balik lagi ke tadi, kan nggak mungkin hal seperti ini dilakukan oleh penerbangan yang mungkin lebih ke price oriented gitu loh Bang. Ini pertanyaan saya adalah, apakah surprising ini sendiri juga bisa dilakukan oleh produk yang lebih targetingnya ke price, apa ya, dia mau menjual kepada konsumen yang sangat price sensitive. Oke. Ya, terima kasih Pak Iwan ya. Selamat sore, kita simpan dulu pertanyaannya Bang Kavi biar memendam dengan sesama. Ada penelpon berikutnya, Pak Prasetyo, selamat sore. Selamat sore Bu. Silahkan. Ya, selamat sore Pak Kavi. Selamat sore. Pak Kavi, ini mau tanya nih mengenai servis itu tadi. Kalau di industri itu ya, itu ada namanya service level gitu. Ada stake 1, stake 2 dan sebagainya itu. Tapi itu semuanya itu ada cost-nya, karena ada ya ada sistem, ada apa namanya, pokoknya ada semacam prosedur-prosedur dan sebagainya. Sebetulnya berapa sih level-level di servicing di industri? Istilahnya kan ada high level, step 1, step 2, dan kayak tadi mesin sih menurut saya itu memang the highest level ya, itu di bidang food apa di bidang consumer ya, begitu Pak Kavi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prasetyo. Lagi-lagi nih menyinggung sedikit cost ya, kalau mau ngasih unexpected service tadi, tapi Bang Kavi tahan lagi karena kita mesti break dulu Bang. Setelah ini untuk Pak Iwan juga Pak Prasetyo, kita akan jawab semuanya untuk Anda bersama Bang Kavi Kurnia dalam Kavi's Break.